Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Ahyar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah. Qala rahimahullah, al-hadithu al-ishrun. Hadis yang ke-20. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Qala muttafaqun alaih. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat. La yaqbalullah, Allah tidak menerima salat. Makna bi adamil qabul, adamu sihhatis salat wa adamu ijza'iha. Yang dimaksud dengan tidak diterima salat di sini adalah sholat itu tidak sah. Sholat itu tidak menggugurkan kewajiban. Sholat itu tidak menggugurkan kewajiban. Kalau itu sholat wajib, artinya kewajiban untuk melakukan sholat tetap ada, tidak gugur, belum bisa tertunaikan. Kalau melaksanakan sholat dengan dalam keadaan berhadas atau tidak berwudu. Ini makna la yakbalu, Allah tidak menerima salat itu tidak sah. Salat itu tidak menggugurkan kewajiban. Qala rahimahullah, yadullul hadithu bimantuqihi. Hadis ini menunjukkan dengan mantuknya, dengan lafadznya, konteksnya, nasnya, anna man lam yatawadda idza ahdatsa, sesungguhnya barang siapa yang tidak berwudu apabila dia berhadas, fa shalatuhu ghairu maqbulah, maka salatnya tidak diterima. Maksudnya kata beliau, ghairu shahihah, salatnya tidak sah. Wala mujzi'ah, dan tidak mujzi', tidak menggugurkan kewajiban. Artinya kewajiban salat itu terus ada, terus dituntut. Kewajibannya tidak gugur atau belum tertunaikan. Ini makna hadis ini secara mantuk, secara lafaz seperti itu. Qala wa bi mafhumihi, dan dengan apa? Memahaminya ai mafhum mukhalafah. Pemahaman baliknya. Pemahaman balik atau disebut juga dengan kilas balik dari lafaz hadis ini, mafhum mukhalafahnya. Anna man tawaddoa kubilat salatuhu. Sesungguhnya barang siapa yang berwudu maka diterima salatnya. Barang siapa yang berwudu maka diterima salatnya. Maksudnya diterima salatnya apa? Ma'a baqiyati ma yajibu wa yushtaratu lis-shalah. Salat itu diterima dengan wudu, dengan bersuci, maksudnya dengan apa yang diwajibkan yang lain selain wudu. Demikian juga apa yang disyaratkan selain wudu bagi salat. Salat itu diterima kalau berwudu tentunya dengan terpenuhi syarat-syarat yang lain, bukan sekedar wudu saja. Tapi terpenuhi syarat-syarat yang lain. Yang syarat sholat ada berapa kemarin? Dan syarat sahnya sholat ada berapa? Lupa? Diingatkan ya? Ada berapa? Sama? Nasinya jami'an. Ada berapa? Syarat sahnya sholat. Mat. Syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Nasina jami'an. Abbas. 9. Dan ada 9 syarat sahnya sholat. 1. Islam. 2. Berakal. 3. Balik. 4. Sini. Cuci dari hadas. 5. Apa? Menutup aurat. 6. Masuk waktu. 7. Menghadap kiblat. Syaratnya atau rukunnya menghadap kiblat? Syaratnya. 8. Delapan. 9 kurang 2. Digenepi Mas Teguh. Apa Bas? Kim? Anta siratul mustaqim. Bersih, suci dari najis. 9. 9. Niat. Sudah 9 belum? Nah, itu syarat sahnya sholat. Salah satunya apa? Berwudu. Bersih, suci dari hadas. Salah satunya berwudu. Sholat itu diterima oleh Allah dengan berwudu. Maksudnya bersamaan dengan syarat-syarat yang lain, bukan sekedar wudu saja. Bukan kemudian difahami. Yang penting kan wudu. Terus ya sholat dengan telanjang berarti kan diterima. Kenapa? Karena sudah berwudu. Tidak. Yang penting kan berwudu apa? Belum masuk waktunya. Artinya diterima dibarengi dengan apa? Syarat-syarat yang lain. Atau perkara-perkara yang diwajibkan yang lain. Li'anna syari'ah yu'alliku kathiran minal ahkam ala umurin muayyanah. la takfi wahdaha bitaratu bil hukmi. Dikarenakan asyari, pembikin syariat, Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan kebanyakan dari hukum di atas perkara-perkara yang tertentu, yang tidak cukup dengan satu perkara saja. Bitaratu bi al-hukmi, dengan apa? Terwujudnya hukum tersebut. Dikarenakan apa? Allah subhanahu wa ta'ala membuat syariat mengkaitkan banyak dari hukum-hukum dengan perkara-perkara yang tertentu, yang tidak cukup dengan salah satunya saja. Seperti apa? Sholat tadi. Tidak hanya berkaitan dengan berwudu, tidak hanya berkaitan dengan suci dari hadas, tapi juga berkaitan dengan perkara yang lain. Sholat itu apa? Sholat itu apa, Yas? Sholat. Sholatun. Sholat itu apa? Pernah sholat? Pernah, kalau enggak pernah bahaya. Sholat itu apa, Dar? Ibadah. Iya, ibadah. Berarti kalau orang duduk saja, apa? Ibadah, berarti dia sholat. Sholat itu apa? Apa, Mas? Sholat. Apa, Is? Iya, betul, ibadah. Tidak salah, betul. Tapi ibaratnya mau makan baru ada nasi. Perlu lauk enggak? Berarti kalau enggak ada lauk enggak sempurna ya. Ya, iya, ibadah sholat. Terusnya apa, Kim? Apa, Mas Yono? Sholat. Secara bahasa sholat adalah ad-du'a. Secara bahasa sholat itu maknanya doa. Jadi kalau orang berdoa berarti dia sholat. Makna secara bahasa. Seperti dalam perkara zakat. Apa ayatnya? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Terus apa? Wa shalli alaihim. Ambillah dari harta mereka sedekah. Yang sedekah ini maksudnya zakat, membersihkan mereka, mensucikan mereka. Kemudian apa? Sholli alaihim, salatlah atas mereka. Maksudnya apa? Doakan mereka. Salat maknanya doa secara bahasa. Secara istilah syariat ada beberapa kalimat. Ada beberapa kalimat, di antaranya adalah ibadatun zatu af'alin wa aqwalin mahsusatin. Ibadatun zatu af'alin wa aqwalin mahsusatin mukhtatimatun bitak muftatihatun bitakbiri mukhtatimatun bitaslimi. Sholat adalah ibadah yang memiliki amalan dan perkataan bacaan yang khusus. Jadi perbuatan sholat ini khusus, gerakannya khusus, bacaan doanya juga khusus. Sudah selesai nulisnya? Loh, belum kok, duduk malah mainan. Diselesaikan. Latihan. Diambil bukunya, latihan. Bisa. Oh, nah itu bohong. Diambil bukunya, ditulis. Ayo. Oh, masa anak bagus enggak bisa nulis? Ayo, latihan nulis. Diambil bukunya sama pensilnya. Iya, diambil dulu terus ditulis. Nah, di bawah sini. Belum dikasih nilai, ayo. Diambil. Harus mau. Kalau enggak mau nanti tidur sini. Kalau enggak mau nulis tidur sini nanti. Enggak pulang. Ya? Ya, tidur sini nanti. Apa tadi? Salat ibadah yang memiliki gerakan dan bacaan yang khusus, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Jadi sholat itu permulaannya takbir, takbiratul ihram. Pengakhirannya apa? Salam. Kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sholat sudah selesai. Sholat adalah ibadah yang memiliki gerakan dan bacaan khusus, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Ya, ingat-ingat ya pengertian sholat. Apa tadi kil? Akil besar sholat. Bisa yang keras. Sebelum akil kecil jawab. Yang keras biar temannya dengar. Sholat adalah apa Khalid? Ya kan ada buku, ada pensil. Apa yang tadi yang ditulis? Loh kemana lihat? Saya lihat bukunya ditulis. Apa tadi yang ditulis Khalid? Sholat adalah rahmat. Tulisanmu itu baca. Apa catatan? Apa game sholat? Ibadah yang memiliki gerakan dan bacaan yang khusus, dimulai dengan, diakhiri dengan, itu sholat ya. Sudah lengkap? Kok malah dolanan? Itu sholat. Nah, sholat, sahnya sholat itu terkait dengan syarat-syarat, dengan hukum-hukum yang ditentukan oleh asy-syari. Qala hatta yang dhamma ilaiha baqiyatu syurut, hingga tergabung dengannya, dengan apa? Wudu tadi, baqiyatu syurut, syarat-syarat yang lain. Jadi syaratnya bukan hanya satu, tapi syaratnya 9. 9 itu harus terpenuhi semua ketika melaksanakan sholat, supaya sholatnya diterima. Yang kedua, wa hatta tantafi'a al-mawani, dan hingga apa? Tidak ada padanya mawani, penghalang. Penghalang-penghalang sholat. Apa contohnya? Contohnya, seorang berwudu, perempuan, dia berwudu, dia bersuci, tetapi dia sedang haid, berarti dia tidak boleh melaksanakan sholat. Kalau sholat, sholatnya tidak diterima, karena ada mawani, ada penghalangnya. Ada apa? Penghalangnya. Wa hadzal aslu syar'i muttafaqun alaihi baina ahli al-ilmi, dan pokok ini yang syar'i ini disepakati oleh para ulama. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang apa? Syarat sahnya salat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kita sudah mendapatkan pengertian salat, demikian juga syarat sahnya salat. Yang salat tidak akan diterima, salat tidak sah kecuali kalau terpenuhi syarat-syarat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.